Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana 'Abdul 'Ala ibn Mushir Al-Ghassani ثقة فاضل termasuk dari ulama Syam. Aw balagani anhu qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Aziz ibn Abi Yahya Abu Muhammad thiqah faqih ahli Syam wa muftihim, dan termasuk muftinya ahli Syam, thiqatun imam. An Rabi'ah ibn Yazid al-Dimashqi Abu Shu'aib thiqatun abid. An Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Idris al-Khawlani, nama beliau A'id, A'idullah ibn Abdullah ibn Amr. Abu Idris al-Khawlani termasuk dari kibar tabi'in. Beliau meninggal pada tahun 80 Hijriah. Imam fiqah alim Syam. Akan kata Ibn Hajar al-Asqalani menukilkan dari Sa'id bin Abdul Aziz rawi hadis ini, kana alim Syam ba'da Abi Darda. Beliau ini adalah alimnya ahli Syam setelah Abu Darda sahabi. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ismuhu siapa namanya, Jundub bin Junadah al-Asah, ismuhu al-Asah Jundub ibnu Junadah. Nah, ikhtilaf berselisi al-hadith tentang nama beliau. Ada Barir bin Jundub, ada Barir bin Junadah, ada Jundub bin Abdullah. Namun yang paling sahih nama beliau adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan. Termasuk minas sabiqin al-Islam, termasuk dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya beliau datang ke Mekah setelah mengutus saudaranya untuk mencari tahu tentang seorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul di Mekah. Mengutus saudaranya untuk mengamati orang ini, dan setelah saudaranya itu mengamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali menyampaikan kepada Abu Dzar tentang sesungguhnya siapa orang yang dimaksud yang mengaku sebagai rasul, mengajarkan kepada akhlakul karimah, sehingga beliau pun datang ke Mekah dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Dan dia lah orang pertama kali dengan lantang berteriak setelah masuk Islam di hadapan para musyrikin Quraisy, kufar Quraisy, dengan lantang mengatakan, aku bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai dipukuli beliau pingsan. Dan termasuk di antara para sahabat qawalan fil haq, jujur memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa kana ra'san fi zud, kata Al-Imam Az-Zahabi, beliau adalah ra'san fi zud, beliau adalah pimpinan bagi orang-orang yang zuhud, dan beliau zuhud. Yang meninggal di Rabathah dalam keadaan sendirian, sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah SAW, karena ada perselisihan dengan Utsman bin Affan, hingga beliau mengasingkan diri di Rabathah. Tidak ada orang lain selain beliau, dan meninggal di situ dan disolati oleh Abdullah bin Mas'ud yang kebetulan lewat di jalan tersebut dan mendapati Abi Dzar sudah meninggal, dan beliau mensolatinya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, عن الله تبارك وتعالى دري الله سبحانه وتعالى جدي حديثنا للقدسي حديث قدسي قال يا عبادي الله سبحانه وتعالى بمن يا عبادي إني قد حرمت الظلم. Sungguh, wahai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi terhadap diriku. Waja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu, dan aku menjadikannya kezaliman itu muharraman, haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum alladhina tukhti'una bil-layli wal-nahar, wa ana akfiru dhunuba wa la ubali, fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kalian orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa di malam dan di siang hari, dan aku mengampuni dosa. Aku mengampuni dosa-dosa, dan aku tidak peduli. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'un illa man at'amtuhu. Seluruh kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kullukum, seluruh kalian arin, tidak berpakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri padanya pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang yang pertama dan yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia dan kalangan jin, kan walat qalbi abri minkum, mereka semuanya berada di atas satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidaklah menambah kekuasaanku sedikit pun. Walau kan wala afjar qalbi rajulin lam yanqus dzalika min mulki syai'a, kalau sekiranya mereka jinnya, manusianya, baik dari awal dan yang paling terakhirnya, semuanya berada satu hati yang paling jelek di antara kalian, maka itu tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Artinya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun, sekalipun semua orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua hati orang berada pada satu orang yang paling bertakwa di antara mereka, maka tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaannya Allah. Demikian juga kalau sekiranya mereka semuanya fajir, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka itu tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaannya Allah. Walau istama'u fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insan minhum ma sa'al, kalau sekiranya mereka semuanya berkumpul di satu tempat yang tinggi, lalu mereka minta kepadaku, fa'ataitu kulla insan minhum ma sa'al, maka aku berikan kepada setiap orang di antara mereka apa yang dia minta, diberikan semua. Lam yanqus dzalika min mulki syai'a, tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Kalau aku berikan semua orang yang meminta, tidaklah berkurang sedikit pun miliknya Allah. Illa kama yanqusul bahru ay yuqmasa fihi al-khaytu ghamsatan wahidan, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila sebuah benang dicelupkan padanya dengan sekali celupan, sudah diangkat. Itulah ibaratnya, tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun air laut yang begitu luas kemudian dibenamkan padanya satu benang, maka mengangkat benang tersebut paling satu tetes yang jatuh, ataukah dalam riwayat yang lain mikhyat, jarum. Ya ibadi innama hiya a'malukum ajaluha 'alaikum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian. Ajaluha, aku menjadikannya amal-amal kalian bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumu illa nafsahu, barang siapa yang mendapati selain yang demikian itu, selain dari kebaikan, maka fala yalumu nafsahu, tidak boleh dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatha bihadzal hadits jasa ala rukbatayhi. Adalah Abu Idris Al-Khawlani apabila menyampaikan hadis ini, beliau duduk di atas kedua lututnya, berlutut di atas kedua lututnya. Hadis ini hadis yang sahih sebagaimana telah kita sampaikan tadi, rawi-rawi dari hadis semuanya thiqah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan ada perbedaan lafaz dari apa yang ada dalam hadis Adabul Mufrad ini. Dalam riwayat Imam Muslim lebih panjang, lebih lengkap dibandingkan apa yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari di sini di Adabul Mufrad. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. قوله عن الله تعالى فهو حديث قدسي يحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله الذي سبق لهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى مكاني حادثين adalah حديث قدسي yang Rasulullah SAW menyampaikannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu dengan lafaz-lafaz yang banyak. Yarwinillahi tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fima yarwi anillah tabaraka wa ta'ala, misalnya dalam hadis disebut hadis qudsi. Dan hadis qudsi hadis berasal dari Al-Quddus, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Hadis kursi beda dengan hadis yang biasa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis kursi ini. Ada yang mengatakan hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencocoki dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dan maknanya itu dari Allah. Dan ada yang menyatakan hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kalau lafaz dan maknanya dari Allah, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, bahkan mengatakan, beliau mengatakan wahada yuwafiq akidah ahli sunnah wal jamaah, ini mencocoki akidah ahli sunnah. Adapun kalau lafadznya dari Rasulullah dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini malah mencocoki akidahnya Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya kalamullah kalam nafsani, anallaha la yatakallam bil huruf as-saut, Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Padahal dalam hadis-hadis kursi seperti hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi, apa mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai hamba-hambaku. yang berhak mengatakan wahai hambaku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan lafaz dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada umat. Qauluhu ta'ala inni qad haramtu zulma ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini menyatakan sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, mensucikan dirinya dari sifat al-zulm, sifat zalim. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-adl dan menafikan dirinya dari sifat al-zulm. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari dirinya al-zulm, seperti dalam surah Qaf, wa ma ana bidhallamin lil 'abid, wa ma ana, dan tidaklah aku bidhallamin lil 'abid, berbuat zalim kepada hamba-hamba. Wa ma Allahu yuridu zulman lil 'ibad, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Ini semua penafian. Sesungguhnya Allah لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi manusia sedikit pun. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. Ini ayat-ayat diantaranya yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dirinya berlepas diri dari sifat al-zulm, karena sifat zulm adalah sifat yang tercela, sifat yang menunjukkan sifat kekurangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dan menafikan dirinya di sifat-sifat an-naqais, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tercela, di antaranya al-zulm ini. Khadif din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu penjelasan hadis insyaallah ta'ala, kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.